kemauan hatimu. Jadi jangan sesali bila ku tak peduli dengan dirimu. Karena hatiku telah kau buat kecewa. Jangan harap aku datang menjemputmu di kampung sana. Aku tak peduli dengan